Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar Radio Ibnu Al-Qayyim 107.9 FM Balikpapan yang semoga senantiasa diberikan penjagaan dari Allah Azza wa Jal dari segala keburukan dan kejelekan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kita bisa memasuki di hari yang ketujuh di bulan yang mulia ini, bulan Ramadhan, yang hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqamahan agar kita bisa terus menghidupkan hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadhan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menggunakan momen bulan Ramadhan untuk semakin mendekatkan diri kepada Ar-Rabb Azza wa Jal, meminta ampun dan bertaubat dari segala dosa dan kesalahan. Karena ini adalah salah satu momen yang mana pintu-pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala buka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula menutup dari pintu-pintu neraka. Sehingga hendaknya kita berusaha untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadhan ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar, untuk mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di siang hari ini insyaallah akan kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kita yang disiarkan secara online streaming dari studio Ibnu Al-Qayyim, studio Radio Ibnu Al-Qayyim Balikpapan, yang mana kita masih membaca kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, Li'amatil Ummah, karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana kita masih berada pada pelajaran yang kedua yang beliau sebutkan, yaitu berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Dan kita masih membahas tentang rukun yang pertama yang merupakan rukun paling agung dari rukun-rukun Islam tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak yang diibadai kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka peribadatan kepadanya adalah bentuk peribadatan yang batil. Dan di pertemuan sebelumnya, kita telah membaca apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, kaitannya dengan syarat-syarat la ilaha illallah, yang mana beliau menyebutkan ada 8 syarat la ilaha illallah. Dan terakhir kita baca syarat yang kelima dari 8 syarat tersebut, sehingga di kesempatan kali ini kita memasuki syarat yang ke-6 biiznillah. Syarat yang ke-6 kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, al-inqiyadu al-munafi litark. Syarat yang ke-6 adalah al-inqiyad, ketundukan, pasrah dan berserah diri kepada Allah. Al-munafi litark, yang menafikan at-tark, meninggalkan Allah, tidak kembali kepada Allah. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, wal inqiyadu huwal istislamu wat tawa'iyatu wal imtithalu li amrillah subhanahu wa taala. Mana inqiyad di sini adalah al-istislam, berserah diri, wat tawa'iyah dan tunduk, wal imtithal li amrillah dan menjalankan perintah Allah subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini mana inqiyad, berserah diri, tunduk dan menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Azza wa Jal. Fala ilaha illallah ta'ni istislam al-abdi lillahi Azza wa Jal wa inqiyadahu li syar'ih wa ta'atahu li amrih jalla fi'ulah. Maka makna dari la ilaha illallah terkandung padanya bahwasanya seorang hamba berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, tunduk kepada syariatnya dan mentaati serta melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah fa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Wa may yuslim wajhahu, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, barang siapa yang dia berserah diri kepada Allah, وَهُوَ مُحْسِنٌ, dalam keadaan dia berbuat ihsan, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, maka dia telah berpegang teguh dengan الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى, yaitu لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan al-istislam dengan لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. Karena di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuslim wajhahu ilallah. Barang siapa yang berserah diri tunduk kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah adalah seseorang tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulu jalla wa ala, demikian pula Allah jalla wa ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ay inqadu wamtathilu. Allah subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Maka di sini bentuknya perintah wa aslimu lahu ai inqadu wamtathilu, yaitu hendaknya kalian tunduk dan melaksanakan perintah Allah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk kata kerja perintah wa aslimu, maka menunjukkan bahwasanya al-istislam yaitu al-inqiyad ini merupakan sebuah kewajiban dari seorang hamba. Dan ini menunjukkan dan ini merupakan syarat dari la ilaha illallah. Sehingga kata beliau kesimpulannya, fa ahlu la ilaha illallahi haqqan man yastaslimuna lillahi inqiyadan wa tawa'iyatan wa imtithalan li awamirihi jalla wa ala. Maka ahlu la ilaha illallah, orang yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dan memahami maknanya, ya, maka adalah dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah, dan dia melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Azza wa Jal. Sehingga ini penjelasan dari syarat yang keenam, seorang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah kata Syekh bin Baz rahimahullah, al-qabulul munafi lirradd. Al-qabul, yaitu menerima kalimat ini, menerima dan mengucapkan la ilaha illallah, al-munafi lirrad, sehingga dia tidak menolak untuk mengucapkannya. Dia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga makna al-qabul di sini ay li hadhil kalimati wa lima taqtadhihi min tauhidillahi azza wa jal wa ikhlasiddin lahu, yaitu mau menerima kalimat tersebut, demikian pula menerima konsekuensi yang terkandung dalam kalimat tersebut, berupa mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Subhanahu fi sya'nil musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang musyrik bahwasanya mereka apabila diseru kepada mereka la ilaha illallah, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan untuk menerima, mereka enggan untuk mengucapkannya, bahkan menolaknya, bahkan mereka sombong dari mengucapkannya, sehingga Allah menyebutkan yastakbirun, mereka berbuat sombong, enggan menerimanya, sehingga tidak ada qabul pada mereka. Bahkan mereka mengatakan a inna latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami dari selain Allah li syairin majnun, semata-mata untuk seorang penyair yang gila. Sehingga ini mereka warakallahu fikum enggan ya untuk menerima dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka fadzakara min halihim annahum abau an yaqulu la ilaha illallah wa an yaqbalu hadhihi al-kalimata wa ma dallat alayhi min tauhidillahi azza wa jal wa ikhlasiddin lahu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaan mereka orang-orang musyrik bahwasanya mereka enggan dan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah dan menolak untuk menerima kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi yang ada padanya berupa mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Azza wa Jal. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya al-qabul menerima ya, dan mengucapkan la ilaha illallah serta menerima konsekuensi dan makna dari ucapan la ilaha illallah ini adalah syarat dari kalimat tersebut yaitu la ilaha illallah. Syarat yang kedelapan, al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri atau mengingkari apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah sebagaimana yang telah lalu. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara seorang dianggap telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah, istamsaka bil urwatil wuthqa, adalah an yakfur bit taghut. Hendaknya dia mengingkari at-taghut, yaitu sesembahan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah dan dia mengingkari, mengkufuri segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Maka di sini digandengkan ucapan la ilaha illallah dengan mengkufuri segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haruma maluhu wa damuhu, maka harta dan darahnya diharamkan untuk ditumpah kecuali dengan hak. Fahadha qaidun la takunu la ilaha illallah maqbulatan illa bihi. Maka ini adalah syarat bahwasanya la ilaha illallah tidaklah diterima kecuali dengannya, mengingkari segala sesembahan dari selain Allah. Ay al-kufru bima yu'badu min dunillah bil bara'ati minasyirki wa ahli, dengan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah memberikan fitrah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri dari mereka orang-orang musyrik dan sesembahan mereka yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang beliau alaihi salatu wassalam, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Qad kanat lakum uswatun hasanah," sungguh telah ada untuk kalian sebuah contoh suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya. "Idh qalu liqaumihim," tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari peribadatan kalian, ya, dari sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum," dan kami mengkufuri dan kami mengingkari kalian dan sesembahan kalian. Ya, ini syahidnya menunjukkan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau mengingkari, mengkufuri sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. "Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha," dan telah jelas permusuhan di antara kami dan kalian, permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Ya. Di samping berlepas diri, tidak boleh untuk berloyalitas kepada mereka orang-orang musyrik. Ya. Hingga apa? "Hatta tu'minu billahi wahdah," hingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hingga mereka mentauhidkan Allah, memberikan peribadatan hanya kepada Allah, maka seseorang tidak berlepas diri. Ya, maka seseorang berwala kepadanya. Barakallahu fikum. Sehingga ini syarat yang ke-8 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari dari apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini 8 syarat dari syarat la ilaha illallah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, "Wa qad jumi'at fi al-baitaini al-atiyaini," dan 8 syarat tersebut terkumpulkan dalam 2 bait berikut, "Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها." Maka ini 8 dari syarat la ilaha illallah. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka. Ini ada 4. Mahabbatin, 5. Wa inqiyadin, 6. Wal qabulu laha, al qabul, 7. Wazida, dan ditambahkan, thaminuha, yang ke-8, al-kufranu minka bima siwal ilah, engkau mengingkari, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala, minal asya, apapun itu engkau ingkari dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya, minal asya qad uliha, yang dijadikan sesembahan. Sehingga ini 8 syarat la ilaha illallah, ya. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "ومن أهل العلم من يقتصر في عدها على سبعة باعتبار أن الثامن الذي زيد داخل مما فيما قبله." Sebagian ahlul ilm, mereka, ya, mencukupkan dengan menyebutkan 7 syarat la ilaha illallah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan 8 syarat la ilaha illallah. Namun sebagian ulama yang lainnya, mereka mencukupkan untuk menyebutkan 7 syarat saja. Adapun syarat yang ke-8, mereka cukupkan, ya, dengan diikutkan kepada syarat-syarat yang sebelumnya. Seperti ini yang disebutkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala di dalam bait beliau, yaitu dalam kitabnya Sulamul Wusul. Ya, beliau menyebutkan 7 dari syarat la ilaha illallah, dan beliau menjelaskannya di dalam kitabnya Ma'arijul Qubul. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menasihatkan bagi seorang talib agar hendaknya, ya, memiliki perhatian akan kitab ini, karena kitab ini barakallahu fikum sebagaimana kata beliau, fa innahu kitabun 'azimun jiddan fi babihi. Kitab Ma'arijul Qubul adalah kitab yang sangat agung. Ya, yang sangat-sangat agung dan bermanfaat di dalam babnya. Sehingga hendaknya seorang thalibul ilm memiliki inayah, memiliki perhatian terhadap kitab tersebut. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari syahadat la ilaha illallah, penjelasan tentang maknanya dan penjelasan tentang syarat-syaratnya. Kemudian kita berpindah ke pembahasan setelahnya, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ma'a bayani syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa muqtadaha tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah wa rasuluh. Disertai penjelasan tentang makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana penjelasan yang sebelumnya, makna dari la ilaha illallah, demikian pula apa penjelasan dari makna Muhammad Rasulullah. Sehingga ketika seorang mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak hanya di lisan saja, namun dia mengetahui maknanya. Demikian pula menjelaskan atau mengetahui penjelasan tentang konsekuensinya. Konsekuensi dari ucapan persaksian anna Muhammadan Rasulullah. Dan beliau di sini menyebutkan empat hal. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan. Wa ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi, meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau peringatkan darinya. Wa alla yu'badallah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ini kaitannya dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, hadza yata'allaqu bisyahadati linnabi sallallahu alaihi wasallam birisalah wa hiya qarinatus syahadati lillah bil wahdaniyyati. Ini yang berkaitan dengan syahadat lin nabi bir risalah, mempersaksikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, seorang utusan Allah azza wa jall, wa hiya qarinatus syahadah lillah, dan syahadat ini adalah qarinah dari syahadat la ilaha illallah. Wa hadha min 'azimi syarafin nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafi'i qadrih, حيث قرن سبحانه وتعالى الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالشهادة له جل وعلا بالوحدانية. Maka hal ini ya dikarenakan keagungan dan kemuliaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan keagungan dan betapa tinggi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan syahadat akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan tauhidullah azza wa jal, menggandengkannya dengan persaksian tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa syahadatu an la ilaha illallah la tuqbalu illa bi syahadati anna Muhammadar Rasulullah, sehingga persaksian la ilaha illallah tidak akan diterima kecuali apabila disertai pula dengan persaksian la ilaha illallah. Persaksian anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian syahadat la ilaha illallah tidak akan diterima kecuali dengan mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan dari Allah azza wa jalla. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah ya syahadatun lahu bir risalah. Kemudian apa makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah? Kata syarih hafizahullah, maknanya adalah mempersaksikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa dan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalna min rasulin illa liyata'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar dia ditaati dengan izin Allah. fahadihil ghayatu min bi'tsatir rasul, min bi'tsatir rusul, maka ini hikmah dan tujuan dari diutusnya para rasul, an yuta'u, ya, agar untuk ditaati. Fala yakfi an yaqulu, fala yakfi an yaqula ana ashhadu annahu rasulun, bal labuda fi hadhihi shahadah min ta'atil mursal. Sehingga tidak cukup seorang mengatakan saya bersaksi bahwasanya beliau rasul, namun harus ya seseorang juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maknanya di samping seseorang ya, beriman akan kerasulan dan kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga padanya mengandung konsekuensi mentaati apa yang menjadi perintah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kata syarih hafizahullah, bal labudda fi hadhihi syahadati min ta'atil mursal wal i'timari bi amrih wal intihaa an nawahih wa tasdiqi akhbarihi. Sehingga wajib ya, bersamaan dengan syahadat anna Muhammad Rasulullah, wajib untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menjalankan perintahnya dan berhenti menjauhi larangan-larangannya dan membenarkan beritanya. Walihada qala al-musannif rahimahullah, oleh karena itu musannif Syekh bin Baz menyebutkan pada konsekuensi yang pertama, wa muqtadaha tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar. Sehingga Syekh bin Baz menyebutkan konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, yaitu membenarkan apa yang menjadi, apa yang beliau kabarkan, mentaati apa yang beliau perintahkan, dan meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Wa alla yu'badallah illa bima syara'ahu Allah wa rasuluh, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang menjadi syariat yang disampaikan, menjadi kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa hadha huwa at-tahqiq li syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga ini adalah bentuk merealisasikan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. An yaquma al-'abdu ala bima taqtadihi min ta'atir rasul, min ta'atin lir rasul alaihi salatu wassalam fi awamirihi wal intihaa an nawahihi wa tasdiq li akhbarihi. Yaitu seseorang ya menjalankan konsekuensinya dari mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan apa yang beliau sampaikan. Liannahu sallallahu alaihi wasallam ja'a bi umurin thalathah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan tiga perkara. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menyampaikan tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama awamir wa nawahi wa akhbar. Yang pertama awamir, perintah. Yang kedua nawahi, larangan. Dan yang ketiga berita. Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah, anjuran untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, atau melarang dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, ataukah apa yang beliau bawa, beliau sampaikan berupa berita. Baik berita umat-umat yang terdahulu, demikian pula berita dari apa yang akan terjadi setelah masa beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Adapun kaitannya dengan perintah, maka yang wajib adalah melaksanakannya. Yang berkaitan dengan larangan, maka yang wajib adalah meninggalkannya. Dan yang berkaitan dengan berita, dengan khabar, maka yang wajib adalah membenarkannya dan beriman dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman syahida lahu alaihi salatu wassalam birrisalati falyusaddiqhu fi akhbarih wal ya'tamir bi awamirih wal yantahi an nawahih. Maka barang siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka hendaknya dia membenarkan berita yang beliau sampaikan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, dan menjauhi dan meninggalkan apa yang beliau larang. Segini konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Fasyahadatu anna Muhammadan Rasulullah ta'ni tajridal mutaba'ati lirrasul alaihi salatu wassalam. Kama anna la ilaha illallah ta'ni tahqiqat tauhid lillahi wa ikhlasiddin lahu jalla fi'ulah. Maka demikian pula termasuk dari konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah, yaitu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang diikuti, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam semata, mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam la ilaha illallah seorang murni dalam hal beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal mutaba'ah, maka dia hanya mengikuti ittiba' lir Rasul alaihi salatu wassalam. Fala yakunu al-mar'u min ahli shahadati anna Muhammadar Rasulullah haqqan wa sidqan illa idza haqqaqa hadhihi al-umur allati taqtadhiha hadhihi ash-shahadah. Sehingga seseorang tidaklah menjadi ahli syahadati anna Muhammadar Rasulullah secara hak dan jujur kecuali apabila dia merealisasikan dari perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Sehingga ini apa yang beliau jelaskan dari konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, demikian pula huwa alaihi salatu wassalam rasulun war rasul muhimmatuhu iblaghu kalamil mursal. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, seorang utusan. Dan tugas dari seorang utusan adalah menyampaikan dari orang yang mengutusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma 'alar rasuli illa al-balagh. Tidaklah seorang rasul melainkan hanya penyampai saja. Dan termasuk konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikan risalah yang diperintahkan untuk beliau sampaikan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga waqad ballaghal balagul mubin, meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar menyampaikannya. Wa ma taraka khairan illa dallal ummata alaihi, tidaklah ada sebuah kebaikan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umat kepadanya. Wala syarran illa hadzaraha minhu, dan tidaklah ada keburukan melainkan telah memperingatkan umat darinya. Telah memperingatkan umat darinya. Sehingga barakallahu fikum disebutkan minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Sebagaimana ini yang disebutkan dari Az-Zuhri rahimahullahu taala. Minallahi risalah. Risalah itu datangnya dari Allah. Wa 'alar rasulil balagh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Wa 'alaina taslim, dan yang wajib bagi kita adalah untuk menerima. Untuk menerima risalah yang datang dari Allah melalui perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah falyusallim bikulli ma jaa bihi ar-rasul. Maka barang siapa yang bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, hendaknya dia menerima setiap segala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kepada kalian, fakhudhuhu ambillah. Wama nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang kalian darinya hendaknya kalian meninggalkannya. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil setiap yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengambil dan mengamalkan, menerima setiap apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Serta apa, wama nahakum anhu fantahu, dan apa yang menjadi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas kita untuk meninggalkannya, wajib atas kita untuk menjauhi serta meninggalkannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, sungguh demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perselisihan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak merasakan rasa berat di dalam hati-hati mereka, mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan engkau dan mereka tunduk kepada keputusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan yang lain ya, dari urusan mereka. Sehingga apa? Tidak ada pilihan bagi seorang muslim dan muslimah kecuali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengannya seseorang benar-benar mutaba'ah. Ya, benar-benar mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana seseorang mempersaksikan la ilaha illallah, benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di antara konsekuensi bersaksi anna Muhammad Rasulullah, seseorang benar-benar mutaba'ah, mengikuti apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, waqad ju'ila ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah. Berarti apa? Mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul berarti dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita kecuali mutaba'ah dan mentaati apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, "In kuntum tuhibbunallaha," apabila kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ya, maka di sini Allah mensyaratkan orang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka syaratnya apa? Diuji dengan ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ayat ini disebut dengan ayatul mihnah. Ayat ini apa disebut dengan ayatul mihnah? Kenapa? Ai famanidda mahabbatallah falyamtahin nafsahu fi dhau'i ma dallat alaihi min burhanin ala siddiqihi. Maka seseorang yang mengklaim dan mengaku cinta kepada Allah, ya, hendaknya dia menguji dirinya dengan apa yang menjadi konsekuensi dari ayat tersebut, ya, yaitu mengikuti ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sehingga ini termasuk konsekuensi dari syahadatu anna Muhammad Rasulullah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah li sunnatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sehingga seseorang yang menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti dia barakallahu fikum menentang dari kandungan, menolak dari kandungan dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, qala rahimahullah wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allahu wa azza wa jalla wa rasuluhu. Demikian pula termasuk konsekuensi dari beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusannya adalah seseorang tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. La bil ahwa'i wal bid'ah. Sehingga tidak beribadah dengan berdasarkan hawa nafsu dan perkara-perkara yang baru atau bid'ah. Sehingga mencukupkan diri ketika seorang ingin beribadah. Lihat ada tuntunannya tidak. Dari syariat Allah dan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Ya. Sehingga agama Islam ini mudah. Ibadah itu mudah. Ya. Ibadah ada tuntunannya, diamalkan. Gak ada tuntunannya, gak usah diamalkan. Kenapa? Cuman capek yang dapat. Ya, cuman capek kalau gak ada tuntunannya. Sesuatu yang diada-adakan, perkara yang baru. Sudah capek. dari jiwanya, terkadang capek hilang dari hartanya, hilang waktunya, Allah tidak menerimanya. Ya. Sehingga agama Islam ini hakikatnya agama yang mudah. Ya. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dalam perkara ibadah, amalkan. Gak ada tuntunannya, tinggalkan. Gak ada tuntunannya, gak ada syariatnya, tinggalkan. Prinsip yang sangat mudah ya, dari agama Islam ini. Kemudian kata syarih menjelaskan, walihada takatharat anhu sallallahu alaihi wasallam al-ahaditha fit tahdhir minal bid'i wan nahyi anha. Oleh karena itu banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari kebid'ahan dan melarang darinya. Wa minal ahaditsil 'azimati allati 'addaha al-ulama'u aslan min usulid din allati yaqumu 'alayha dinul Islam qawluhu alaihi salatu wassalam. Demikian pula di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang sangat agung yang para ulama menjadikannya sebagai aslan min usulid din, salah satu prinsip pokok di dalam agama Islam. Ya, yang agama Islam tidak tegak kecuali dengannya, di antaranya adalah man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam agama kami ini yang tidak ada contohnya, bukan termasuk darinya, fa huwa raddun. Maka amalannya akan tertolak. Dalam riwayat yang lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Tertolak. Sehingga apabila seseorang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sesuatu yang gamblang, sesuatu yang jelas. Ya. Orang beramal enggak ada tuntunannya, kata Nabi, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Ya, tidak diterima oleh Allah azza wajalla. Demikianlah hadis yang lainnya, wa kana alaihi salatu wassalam idza khataba an-nas qala. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah, beliau membukanya dengan khutbah yang biasa kita sebut dengan khutbatul hajah. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi wa khairal huda hudan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla bid'atin dalalah aw wa kullu bid'atin dalalah. Ini biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya dalam khutbah, menunjukkan pentingnya perkara ini. Apa yang beliau sebutkan? Fa inna khairal hadits kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik bimbingan dan petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajahnya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Jadi ini bukan hal yang dibawakan oleh sebagian kelompok, ya. Diidentikan, ya. Barakallahu fikum. Oh, kalau yang bawa ini ada ceramah, ada khutbah disampaikan dengan kullu bid'atin dhalalah, itu Wahabi. Oh, hati-hati. Itu nanti gampang menyesatkan dan seterusnya. Bukan. Khutbah yang seperti ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan ini di dalam khutbahnya, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sejelek-jelek perkara, sejelek-jelek amalan itu yang diada-adakan. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembukaan khutbahnya, dan beliau mengulanginya. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, Jadi para sahabat, beliau mengatakan kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Dan itu terjadi hingga zaman kita, banyak terjadi perselisihan. Kenapa? Karena banyak perkara-perkara yang baru. Ya, banyak perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Sehingga terkadang membuat umat bingung. Oh, ini gimana? Enggak pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini yang ini juga enggak pernah ada. Lalu bagaimana ketika kita melihat perselisihan yang banyak, hal-hal yang baru yang sangat banyak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, wajib untuk berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan berpegang dengan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Ini solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati perselisihan yang banyak, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat banyak perkara-perkara amaliah-amaliah yang tidak ada tuntunannya, kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak tuntunannya dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tamassaku biha wa'adhu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku biha, pegang teguhlah sunnah tersebut. Dan gigitlah dengan gigi geraham. Ya, maksudnya apa? Benar-benar dipegang, jangan sampai lepas. Barakallahu fikum. Seorang apabila ingin memegang kuat, ya, yang diibaratkan dengan menggigit, tentunya dengan gigi geraham. Kenapa? Karena gigi geraham ini gigi yang paling kuat. Ya. Kalau seorang ingin menahan sesuatu dengan gigi serinya, ya bisa patah. Ya. Bisa rompol, bisa tanggal. Namun apabila seseorang menggigitnya dengan gigi geraham, an-nawajid, gigi geraham yang paling ujung, yang paling kuat, maka ini barakallahu fikum akan kuat gigitannya, akan kuat cengkeramannya. Ini ibarat ungkapan dari Nabi SAW agar seseorang benar-benar berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Terlebih barakallahu fikum di tengah keterasingan Islam di belakangan ini. Seorang yang mengamalkan Islam, menghidupkan Islam seakan-akan berpegang dengan bara api. Sehingga benar-benar seseorang menjaganya, jangan sampai dilepas. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Nabi SAW yang menyebutkan. Hati-hati kalian dari perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap bid'ah itu adalah apa? Sesat. Sehingga tentunya seorang yang berakal lebih memilih apa? Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perkara-perkara yang baru yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sebuah bid'ah dhalalah. Ini sehingga ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari konsekuensi syahadatu anna Muhammad Rasulullah, mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berhati-hati dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Kemudian kesimpulannya dari permasalahan syahadatain ini, kata Syekh Asy-Syarih hafizahullah, "Wasyahadatan syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah alaihima qiyamuddin kullihi." Maka kedua syahadat ini, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, adalah pondasi dari agama ini. Fala ilaha illallah ta'nil ikhlas, maka la ilaha illallah adalah ikhlas. Wa Muhammad Rasulullah mutaba'ah, adalah al-mutaba'ah. Ya, sehingga agama ini tegak di atas ikhlas dan mutaba'ah. Wa dinu innama yakumu ala al-ikhlasi lil-ma'bud wal-mutaba'ah lil-rasul. Maka agama ini tegak di atas dua hal ini, ikhlas karena Allah dan mutaba'ah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama rahimahumullah menyebutkan dua hal ini merupakan syarat diterimanya amalan. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Seorang beramal, dia ikhlas. Namun dia tidak mutaba'ah, tidak mengikuti bimbingannya Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan diterima. Seorang sholat, misalkan barakallahu fikum, mengerjakan sholat zuhur misalkan. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah. Namun dia merubah caranya. Ya. Sujudnya hanya sekali, rukuknya dua kali, dia rubah. Dia perkara, diadakan perkara yang baru. Tidak akan diterima. Ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Tidak mutaba'ah. Demikianlah seorang mutaba'ah namun tidak ikhlas, maka dia juga tidak akan diterima. Seorang sholat duhur 4 rokaat sesuai dengan apa yang diajarkan dan dibimbingkan oleh Nabi SAW. Namun dia sholatnya tidak ikhlas. Dia riya. Ya. Ada yang semisalnya, maka juga tidak akan diterima. Sehingga syarat diterimanya amal dua hal ini. Ikhlas dan mutaba'ah. Kama qala al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dinukilkan, diriwayatkan dari Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang penafsiran ayat dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad, maknanya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Qila ya Abu Ali, mama akhlasuhu wa aswabuhu? Ada yang bertanya, wahai Abu Ali, kunyahnya Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan yang paling benar? Qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Al-Fudail menjelaskan rahimahullah bahwasanya amalan maka tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila seorang mengamalkan itu benar sesuai dengan bimbingan Nabi, namun dia tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban. Hingga dia ikhlas dan dia benar sesuai dengan apa yang datang dari Nabi. Beliau menjelaskan lagi, wal khalisu makana lillah, yang ikhlas itu karena Allah. Waswabu makana ala sunnah, dan yang benar itu yang sesuai dengan sunnah. Ya, sesuai dengan sunnah. Sehingga ini kata syarih, fal khalisu ma kana lillahi azza wa jal. Yang ikhlas itu yang dikerjakan karena Allah. Dan ini adalah kandungan la ilaha illallah. Waswabu ma kana ala sunnah wa hadha madlulu Muhammad Rasulullah. Dan amalan yang benar, itu yang dilakukan, dikerjakan di atas sunnah. Dan ini adalah kandungan dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Fa'ala hatainil kalimatain, maka berdasarkan dua kalimat ini, qiyamu dinillah, akan tegak agama Allah. Wa an hatainil kalimatain yus'alul awwaluna wal akhirun. Dengan dua kalimat ini, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ditanya ya, orang-orang yang terdahulu dan belakangan. Madza kuntum ta'budun? Untuk apa kalian beribadah? Untuk siapa kalian beribadah? Maka jawabannya la ilaha illallah. Ya, untuk Allah ikhlas. Ya. Madza ajabtumul mursalin? Ya. Bagaimana kalian menjawab seruan para rasul? Maka jawabannya Muhammad Rasulullah. Ya. Maka yang pertama al-awwal al-ikhlas wa tsani al-mutaba'ah. Maka kandungan dari la ilaha illallah adalah ikhlas dan kandungan dari Muhammad Rasulullah adalah al-mutaba'ah. Sehingga hendaknya yang kita pahami dari makna la ilaha illallah diantaranya ini. Bahwasanya la ilaha illallah mengandung konsekuensi makna al-ikhlas dan persaksian Muhammad Rasulullah adalah mengandung konsekuensi mutaba'ah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini kita selesai ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah dari pembahasan yang pertama dari rukun Islam yaitu asy-syahadatain. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam dan demikianlah rukun-rukun yang setelahnya bi'idnillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nas'alullah an yaja'alana wa iyyakum minal ladhina istami'una al-qawl fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.